sallallahu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Al-Jami' li ibadatillahi wahdah dengan penjelasan dari Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala. Ya, poin selanjutnya adalah qala al-musannifu rahimallahu taala wa dalilul khusyu'i qauluhu taala dan dalil khusyu', khusyu' adalah ibadah yang hanya boleh untuk Allah, adalah firman Allah taala wa inna min ahlil kitabi dan di antara ahlil kitab sungguh ada orang-orang yang beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum dan wahyu yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila ilaihim dan wahyu yang diturunkan kepada mereka, khasyi'ina lillahi, mereka adalah orang-orang yang khusyuk karena Allah, mereka tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Yang dimaksud dengan harga yang sedikit adalah dunia. Maka semahal apapun dunia, dalam Al-Quran disebut dengan harga yang murah, harga yang sedikit. Meskipun itu bentuk realnya adalah miliaran rupiah, triliunan rupiah, seluruhnya adalah harga yang murah dan sedikit. Penjelasannya al-khusyuk, khusyuk adalah al-inkhifat, merendah dan tidak merasa tinggi. Wahwa dan khusyuk adalah salah satu bentuk ibadah. Dan ayat ini fiha isinya sanjungan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab yang bersifat dengan sifat ini. Fahum, maka mereka la yakhsha'una li ghairihi subhanahu wa ta'ala, tidaklah khusyuk kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa nahwiha dan ayat-ayat yang lainnya, faman sarafa syai'an min hadhil anwa'i li ghairillahi, maka siapa yang memalingkan satu saja dari berbagai macam bentuk ibadah ini kepada selain Allah taala, faqad asyraka billahi ghairahu, maka dia telah menyekutukan Allah dengan yang lain. Penjelasannya li anna hadhihi kullaha, karena ini semua adalah bagian dari macam-macam ibadah. Maka siapa yang memalingkan dan menunjukkan minha dari ibadah-ibadah ini nau'an satu saja kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dalam ibadah kepadanya dengan syirik akbar yang tidak akan diampuni kecuali dengan bertobat sebelum datangnya kematian. Maka banyak orang mengaku-ngaku sebagai muslim namun memberikan berbagai macam bentuk dari bentuk-bentuk ibadah ini kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah menyelamatkan kita dari hal semacam ini. Kenapa mereka bisa memberikan berbagai macam bentuk ibadah kepada selain Allah? Karena mereka menganggap hadza laisa minal ibadah, kalau ini bukan ibadah. Namun innama haula, namun mereka-mereka yang disembah hanyalah pemberi syafaat dan perantara yang akan mendekatkan mereka kepada Allah. Maka setan jin menampakkan indah kepada mereka, setan jin dan manusia menampakkan indah untuk mereka hadzal amala, perbuatan ini. Mereka namai kemusyrikan tidak dengan namanya. Mereka namai kemusyrikan dengan kedok meminta syafaat. Mereka menamainya dengan tawasul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan nama-nama yang lain. Ya, maka ketika seorang itu menyebut kata-kata meminta syafaat dan tawasul, maka karena penggunaan kata-kata tawasul itu sangat beragam, maka jangan beri penilaian dengan sekedar mengatakan tawassul. Namun redaksi realnya seperti apa, itu yang perlu itu yang akan jadi dasar penilaian. Tawassulnya, redaksinya seperti apa. Maka jika tawassulnya adalah tawassul dengan pengertian kirim pahala baca Al-Quran, ya, maka kita katakan kirim pahala bacaan Al-Quran atau Al-Fatihah atau yang lainnya, ya, satu hal yang satu perkara boleh dan tidaknya, satu hal yang bersifat ijtihadi yang diperbolehkan oleh sebagian ulama semacam Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, kalau itu tidak masalah. Kalau kemudian dia katakan tawassul, redaksinya gimana? Oh, ternyata isinya tawassul dengan kedudukan dan kemuliaan sang Nabi atau orang saleh, maka kita katakan ini tidak termasuk dalam bab syirik. Ini adalah dinilai adalah satu hal yang paling banter nilainya bid'ah menurut sebagian ulama. Dan kemudian ketika apa yang dimaksud dengan tawassul, oh ternyata berkata kepada orang yang sudah meninggal dunia, wahai Syekh Fulan, berilah aku rezeki, berilah aku momongan, sembuhkanlah saudaraku yang sakit, anakku yang sedang opnam dan yang lainnya. Nah, maka kita katakan, oh kalau ini berarti minta-minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun diberi bungkus, diberi kedok dengan bungkus dan kedok tawassul. Maka kata-kata istilah ini talabun li syafa'ah, mencari syafa'ah dan tawassul, adallu biha, dengannya mereka menyesatkan banyak orang-orang yang polos. La siyama, lebih-lebih lagi mereka orang-orang yang polos itu diberi motivasi bahasanya siapa yang melakukan hal ini dia akan mendapatkan hal ini, dan barang siapa yang tidak melakukannya akan terjadilah padanya demikian dan demikian. Mereka menakut-nakuti orang-orang yang polos. Fannasu alladzi laisa fihim imanun qawiyyun, maka orang yang tidak punya iman yang kuat akan terpengaruh dengan ancaman semacam ini atau janji-janji semacam ini, wa tarhibat, dan ancaman menakut-nakuti semacam ini. Akhirnya mereka melakukan berbagai macam bentuk tindakan ini, boleh jadi karena khawatir, boleh jadi karena berharap, ta'athuran, terpengaruh dengan apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca, berupa propaganda untuk beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan mereka orang yang mendakwahkan ibadah kepada selain Allah tidaklah menamainya belak-belakan dengan nama syirik, namun mereka mengatakan kalau ini adalah min somimi tauhid, bagian dari inti tauhid. Bagian dari inti tauhid yang siapa yang mengingkarinya akan mereka labeli dengan label khawarij. Dan walladzi la ya'rifu qadra salihin, akan diberi label, dialah orang yang tidak mengetahui kemuliaan orang saleh. Mereka tidak merenungkan Al-Quran dan hadis karena Allah telah membutakan mata hati mereka sehingga mereka tidak mau menoleh pada Al-Quran dan sunnah. Mereka hanya menoleh pada perkataan guru-guru mereka dan orang-orang yang mereka hormati. Kemudian mereka mengatakan guru-guru kami adalah orang yang lebih berilmu dibandingkan kami dalam dengan Al-Quran, lebih berilmu dibandingkan kami dalam hadis. Ini dalih yang pertama. Kemudian dari sisi yang kedua, mereka mengatakan siapa yang sudah pernah mengucapkan la ilaha illallah maka dia muslim dan mukmin, walau amila ma'alim minal umuri, meskipun melakukan berbagai macam hal yang dia lakukan, meskipun doa minta-minta kepada orang yang sudah meninggal dunia, meskipun istighosah minta dihilangkan kesusahan yang sedang menimpanya kepada orang yang sudah meninggal dunia, atau menyembelih hewan untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Madama innahu yaqulu la ilaha illallah, selama masih pernah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia muslim. Wahuwa padahal orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah dengan kata-kata, namun dia membatalkannya dengan perbuatannya. Dan ini tidaklah bermanfaat sedikit pun. Ketika dia mengucapkannya dengan lisannya, akan tapi dia menyelisihinya dengan keyakinannya, menyelisihinya dengan perbuatannya. Maka ucapan la ilaha illallah tidaklah bermanfaat baginya syai'an sedikit pun, li'annahu abtalaha, karena dia telah membatalkan ucapan la ilaha illallah, karena qadaha dan membatalkannya. Kemudian kembali ke matan, qala al-musannif rahimallahu taala, fa in qil, maka jika ditanyakan perkara apakah hal yang Allah perintahkan, fama ajalu, apa yang paling mulia, apa perkara yang paling mulia yang Allah perintahkan, maka jawabannya adalah mengesakan Allah dalam ibadah yang telah lewat penjelasannya, dan larangan yang paling agung yang Allah larang adalah menyekutukannya, yaitu ayyadu'a ma'allahi ghairahu, yaitu berdoa dan beribadah ma'allahi, di samping beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada selain Allah. Au yaqsuduhu bi ghairi dzalika min anwa'il ibadati, atau kalau tidak doa, ya dia tujukan kepada selain Allah bentuk-bentuk ibadah selain doa. Maka siapa yang membelokkan syai'an satu saja min anwa'il ibadati, dari berbagai macam bentuk ibadah kepada selain Allah Ta'ala, maka dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai Rabb dan sebagai ilah sesembahan. Wa asyraka, dan dia telah menyekutukan ma'allahi bersama Allah ghairahu yang lain. Au yaksudahu bi ghair dhalika min anwa'il ibadati, atau dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut berbagai macam bentuk ibadah yang lain. Wa qad taqaddama min al-ayati, dan telah lewat sejumlah ayat yang menunjukkan bahasanya ini adalah kemusyrikan yang dilarang oleh Allah. Wa angkarahu 'alal musyrikin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari hal ini 'alal musyrikin, terhadap orang-orang musyrik. Wa qad qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni an yusyraka bihi, dosa kemusyrikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa yang levelnya di bawah kemusyrikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki, manakala dosa, meskipun dosa tersebut dibawa mati. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat yang jauh, artinya sulit kembali kecuali betul-betul diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, mayusyrik billahi, siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga untuknya, tempat kembalinya adalah neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang musyrik. Kemudian penulis matan menyampaikan, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah memberikan sanjungan kepada nabinya Muhammad, keluarganya dan sahabatnya seluruhnya. Ya, penjelasannya di poin 39, a'zamu ma amarallahu bi at-tauhid. Perkara paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid, dan perkara yang paling besar yang Allah larang adalah kemusyrikan. Maka tauhid adalah hal yang diperintahkan yang paling agung, dan syirik adalah larangan yang paling agung. Larangan kemusyrikan itu lebih agung daripada larangan minum khamar. Dosanya lebih besar daripada dosa menghilangkan nyawa tanpa alasan. Sedangkan tauhid adalah perkara yang paling agung yang Allah perintahkan, lebih agung daripada salat, lebih agung daripada zakat, lebih agung daripada semua bentuk ibadah. Oleh karena itu, hal pertama kali yang Allah, yang para rasul memulainya dalam dakwahnya adalah mengajak pada tauhid, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika seorang itu telah mengucapkan dua kalimat syahadat, nah barulah Anda perintahkan orang tersebut untuk salat, untuk bayar zakat, untuk berhaji. Adapun madama, selama dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat, maka jangan katakan kepadanya salli, kerjakan salat. Li'ana wala salla, karena seandainya dia salat maka tidak ada faedah dalam hal tersebut. Tidak akan diterima salatnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad ibn Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi. Sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok ahlil kitab. Yaitu ahlil kitab yang berada di Yaman, yaitu orang-orang Nasrani. Maka da'lah yang pertama kali engkau dakwahkan badannya kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jika mereka merespon positif ajaanmu lidzalika untuk bersyahadat, fa'alimhum, maka beritahukanlah kepada mereka bahasanya Allah wajibkan atas mereka 5 salat dalam sehari dan semalam. Fa'inhum ajabuka lidzalika, maka jika mereka merespon positif ajaanmu untuk hal tersebut yaitu salat, fa'alimhum, maka beritahukan kepada mereka bahasanya Allah mewajibkan alaihim sodakotan, zakat atas mereka. Yang dimaksud sodakoh dalam hadis ini artinya zakat. Maka tidaklah diperintahkan, maka umat tidak, manusia tidaklah diperintahkan untuk sholat ataupun bayar zakat sebelum bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka perkara yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Karena tauhid itu adalah pondasi, dia adalah asas, dia adalah basic untuk agama ini. Kemudian selanjutnya pensyarah mengatakan di poin yang ke-40, hadza wadihun, ini satu hal yang jelas. Dan ini menunjukkan bahasanya kemusyrikan adalah a'zamudz dzunubi, dosa yang paling besar. Ini karena Allah katakan Allah tidaklah mengampuni dosa kemusyrikan yang dibawa mati maksudnya. Dan mengampuni dosa yang levelnya dibawa kemusyrikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki meskipun dibawa mati. Maka jika dosanya adalah kemusyrikan, maka dosa kemusyrikan tidak bisa mendapatkan ampunan. Sedangkan dosa yang lainnya, yaitu maksudnya yang levelnya di bawahnya, bisa mendapatkan ampunan. Sehingga ayat ini An-Nisa 48 dalil bahasanya kemusyrikan adalah dosa yang paling besar. Dosa zina, dosa mencuri, minum khamar, makan riba yang dibawa mati sekalipun, semuanya qabilatul lil maghfirati, bisa mendapatkan ampunan. Karena meskipun dibawa mati, dosa semacam ini, zina, mencuri dan yang lainnya, tahtal masyiati, terserah kehendak Allah. Jika orangnya sampai mati belum bertobat, maka terserah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, bisa Allah ampuni pelakunya. Jika Allah berkehendak, Allah tidak ampuni, sehingga Allah adab orang tersebut, Allah adab mereka. Akan tapi seandainya diadab, mereka tidaklah kekal di neraka. Innama hanyalah yu'adzabuna, diadab sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian mereka akan dikeluarkan dari neraka. Li'anau min ahli tauhidi. Karena mereka adalah masih orang yang masih bertauhid, masih beriman. Sedangkan dosa kemusyrikan tidak mati fa'inau la yurfaru. Maka itu tidak akan diampuni. Pelakunya tidak akan keluar dari neraka abadan selamanya. Kadzalika yurihimullahu a'malam hasaratin 'alaihim, demikianlah Allah nampakkan kepada mereka amal perbuatan mereka sebagai penyesalan, menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Inna may syik billah, maka sungguh siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga untuknya. Kemudian pensyarah menutup dengan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah berikan sanjungan kepada Nabi kita Muhammad, kemudian keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga Allah memberikan keselamatan. Demikianlah yang kita baca dari matan Al-Jami' li ibadatillahi wahdah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, dengan penjelasan dari Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala. Semoga yang kita baca, yang kita simak, yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semua kita, untuk kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Baru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah akan kita lanjutkan dengan kajian kitab tafsir kalimat tauhid. Nah.